الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في باب بيان كثرة طرق الخير من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكان ذكر في الأحاديث الماضية أحاديث تتعلق بالإحسان إلى الناس ومساعدتهم، وأيضا الرفق ببهيمة الأنعام وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها إلى الآخرين. ثم بدأ يسوق أحاديث أيضا في بيان طرق الخير من حيث العبادة، الوضوء، الصلاة، والجمعة والخطى إلى المساجد ونحو ذلك، وساق فيه أحاديث عديدة. بدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. ومعنى قوله فقد لغى أي أن الجمعة لا تتحقق ولا تتم بحصول هذا اللغو أو العبث في الحصى أثناء أداء الخطيب لخطبته. والحديث فيه فضل من يتوضأ ويذهب إلى المسجد وينصت إلى الخطيب وهو يخطب ولا ينشغل بأي أمر آخر، لأن من فعل ذلك غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وفضل 3 أيام أي 10 أيام. وهذا عمل كما لا يخفى ليس بالشاق، بل هو عمل يسير وفيه هذا الثواب العظيم. فإذا هذا باب عظيم من أبواب الخير، ربحه بين وثوابه عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan pada hadis-hadis yang lalu telah kita sebutkan hadis-hadis yang berkaitan tentang berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada manusia, bahkan berbuat baik kepada hewan-hewan, kepada binatang-binatang. Hadis-hadis yang lalu berkaitan tentang manfaat yang sampai kepada orang lain. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis-hadis berikut nanti mulai menyebutkan bahwasanya di antara jalan-jalan kebaikan yang begitu banyak berkaitan dengan ibadah-ibadah, ya, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian beliau menyebutkan banyak hadis tentang hal ini, bahwasanya ibadah-ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang hamba, yang hal itu semuanya menunjukkan betapa banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Beliau membuka hadis-hadis tersebut dengan hadis yang ke-12 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man tawaddaa fa ahsanal wudhu'a tsumma atal jum'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu 3 ayyam wa man massal hasa faqad lagha." Barang siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, kemudian datang mendatangi salat Jumat, kemudian dia pun dengan saksama mendengarkan sang khatib, dan dia pun diam mendengarkan sang khatib yang sedang berkhutbah, maka akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat yang ini dengan Jumat yang lalu, ditambah dengan 3 hari. Dan barang siapa yang menyentuh kerikil, ya, maka dia telah berbuat sia-sia. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad lagha, telah berbuat sia-sia, yaitu Jumatnya tidak sempurna, ya. Jumatnya tidak sempurna, ya, karena dia tidak sempurna dalam mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh sang khatib, ia sibuk memegang kerikil-kerikil. Hal ini menyebabkan Jumatnya tidak sempurna sebagaimana seharusnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan akan keutamaan berwudu, ya. Berwudu kemudian mendatangi salat Jumat. Barang siapa yang kemudian mendatangi salat Jumat, kemudian dia mendengarkan saksama apa yang disampaikan oleh khatib dan tidak sibuk dengan perkara-perkara yang lain, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa, diampuni dosa-dosanya selama 7 hari dari Jumat yang satu dengan Jumat yang lain plus 3 hari. Jadi 10 hari diampuni dosa-dosanya. Kalau kita perhatikan amalan tersebut, amalan yang ringan bukan amalan yang berat. Dan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyediakan ganjaran yang sangat luar biasa kepada orang yang mengamalkannya. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة الكرام في بيان فضل الوضوء وأنه باب عظيم مبارك من أبواب الخير مما يدل على كثرة طرق الخير. فالعبد المؤمن إذا توضأ وغسل وجهه كان بغسله لوجهه خروج كل خطيئة نظر إليها بعينه، وكذلك إذا غسل يده خرج من يده كل خطيئة كان بطشتها يداه، وهكذا أيضا في القدم. فهذا التطهير جمع بين الحسي والمعنوي، الحسي بنظافة الأعضاء والمعنوي بالطهارة من الذنوب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين الذين يحبون أو يعتنون بالطهارة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya yang juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba muslim berwudu atau seorang mukmin berwudu kemudian dia pun mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya seluruh dosa yang dilakukan akibat pandangan matanya. Dosa tersebut akan keluar bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir yang jatuh dari wajahnya. Dan jika dia mencuci kedua tangannya, maka akan keluar dari tangannya seluruh dosa yang dilakukan oleh tangannya, kedua tangannya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya akan keluar bersama dengan air atau bersama dengan tetesan air yang terakhir yang jatuh dari tangannya. Fa idza ghassala rijlaihi, dan jika dia mencuci kedua kakinya, maka akan keluar seluruh dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya, yang kakinya berjalan dalam melakukan dosa, ya, dosa tersebut akan keluar bersama air atau bersama akhir qatril ma, bersama tetesan terakhir yang keluar, yang menetes dari kakinya, sampai akhirnya sang hamba keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sangat agung ini menjelaskan tentang keutamaan wudu, bahwasanya wudu merupakan salah satu dari pintu amal yang penuh berkah yang Allah beri keberkahan. Yang ini menunjukkan bahwasanya jalan-jalan kebaikanlah sangatlah banyak, di antaranya berwudu, ya. Jika seorang muslim atau seorang mukmin kemudian dia berwudu, kemudian dia mencuci wajahnya, maka dengan mencuci wajahnya tersebut, maka seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh pandangan matanya, hal-hal yang haram yang pernah dilihatnya, dosa-dosa tersebut akan keluar bersama jatuhnya tetesan-tetesan air dari wajah tersebut sampai tetesan yang terakhir. Juga mengeluarkan dosa-dosa akibat pandangan mata yang haram yang dilakukannya. Kemudian juga, tatkala dia mencuci kedua tangannya, demikian juga dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangannya, seluruhnya keluar, seluruh bersama dengan tetesan-tetesan air yang jatuh dari tangannya, bahkan sampai tetesan yang terakhir akan keluar bersama dosa yang pernah dilakukan oleh kedua tangannya. Demikian juga yang berkaitan dengan kaki, dia pernah melangkahkan kaki menuju tempat-tempat yang bermaksiat, ya, tempat-tempat maksiat, atau dia melakukan kemaksiatan dengan kakinya, maka akan gugurlah, akan keluarlah dosa-dosa akibat langkah kakinya tersebut bersamaan dengan jatuhnya air, tetesan-tetesan air wudu, bahkan sampai tetesan yang terakhir. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya wudu adalah mensucikan, ya, adalah pensucian, dan pensucian dalam dua hal, baik yang maknawi maupun yang konkret, baik yang hissi maupun yang maknawi, ya. Secara hissi, secara konkret, yaitu membersihkan anggota tubuh, yang anggota wudu, dari kotoran-kotoran, dan juga membersihkan secara maknawi, yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh tersebut. Dan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersuci. Kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فضل الصلوات الخمس وفضل صلاة الجمعة وفضل رمضان وصيام رمضان وقيامه، وأن هذه الطاعات التي هي الصلوات الخمس المكتوبة والجمعة وصيام رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أي بهذا القيد، بمعنى أن الصلوات الخمس والجمعة ورمضان تكفر ما بينها من الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة تجب ما قبلها. وعلى كل فهذا باب أو أبواب من أبواب الخير الكثيرة، الصلاة الخمس المكتوبة والمحافظة على الجمعة وكذلك المحافظة على صيام شهر رمضان المبارك. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya yang juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams," salat-salat yang lima waktu, antara salat Jumat yang satu dengan salat Jumat yang lain, antara bulan Ramadan sampai bulan Ramadan berikutnya, "Mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir," maka ibadah-ibadah tersebut merupakan penggugur dosa-dosa yang terjadi di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain, Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, dengan syarat idza jtunibatil kabair, jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini jelas menunjukkan akan keutamaan salat lima waktu. Demikian juga salat Jumat, antara salat Jumat satu dengan Jumat yang lain, demikian juga keutamaan Ramadan, baik puasa di bulan Ramadan maupun salat malam di bulan qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan. Dan ketaatan-ketaatan ini, sholat lima waktu, kemudian sholat Jumat, kemudian puasa di bulan Ramadan, merupakan penggugur dosa-dosa yang terjadi di antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain, antara sholat-sholat yang lima waktu. Akan tapi Nabi SAW mengatakan, "Idza jtunibatil kabair," jika dijauhi dosa-dosa besar. Inilah qaid, inilah syarat, ya, agar seorang bisa diampuni dosa-dosanya. Ya, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kecil, ya, antara satu ibadah sampai kepada ibadah berikutnya. Adapun dosa-dosa besar, maka harus seorang hamba bertobat dari dosa-dosa besar tersebut. Dan ketahuilah bahwasanya at-taubah tajubu ma qablaha, dan taubat itu akan menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya, hadis ini menunjukkan bahwasanya pintu-pintu kebaikan sangatlah banyak. Barang siapa yang sholat lima waktu, maka dosa-dosa antara satu sholat dengan sholat yang lainnya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sholat Jumat, maka Jumat berikutnya dia juga sholat, maka antara dua Jumat tersebut dosa-dosa yang dia lakukan akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan tahun ini, kemudian bulan berpuasa lagi di bulan Ramadan tahun berikutnya, maka dosa-dosa di antara keduanya, di antara dua Ramadan tersebut, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dijauhi dosa-dosa besar. Thumma awrada rahimahullah haditha Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. أيضا هذا الحديث من جملة الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير وتعددها وتنوعها، وبدأه النبي عليه الصلاة والسلام بأسلوب تشويق وترغيب، قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ولا شك أن النفس الصادقة تريد ذلك، تريد ما يمحو الخطايا ويرفع الدرجات، ولهذا قال الصحابة: بلى يا رسول الله. فذكر ثلاثة خصال: الأولى إسباغ الوضوء على المكاره، أي إتمام الوضوء وإعطاء كل عضو حقه، وكثرة الخطى إلى المساجد، وهذا فيه أن خطوات العبد إلى المسجد مكتوبة له بكل خطوة يخطوها حسنة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال: فذلكم الرباط. والمرابطة هي في الجهاد، لكنه جعل انتظار الصلاة بعد الصلاة من الرباط في سبيل الله، وهذا مما يدلنا على فضل هذه الأعمال وكثرة طرق الخير، وأن هذه الأعمال مكفرة للذنوب وسبب لرفعة الدرجات. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan hadis berikutnya yang juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang perkara yang dengan melakukannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan Allah akan mengangkat derajat?" Maka para sahabat ketika mendengar sabda Nabi ini, mereka berkata, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, kami ingin mengetahuinya." Maka Nabi SAW berkata, "Isbagul wudu alal makarih," yaitu engkau menyempurnakan wudu tatkala dalam kondisi-kondisi yang engkau tidak sukai. "Wa kathratil khuta ilal masajid," yaitu engkau memperbanyak langkah menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. "Wa intidharus salati ba'da salati," dan menunggu salat setelah melakukan salat. "Fadzalikumur ribat," maka ini merupakan ribat, yaitu bersiaga di tempat perbatasan antara daerah kaum muslimin dengan daerah musuh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu hadis dari hadis-hadis yang menunjukkan akan banyaknya jalan-jalan kebaikan dan beraneka ragamnya jalan-jalan kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka hadis ini dengan suatu metode yang sangat menarik, yang bisa menarik hati para sahabat, ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala adullukum, maukah aku kabarkan kepada kalian wahai para sahabatku tentang perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat?" Tentunya jiwa-jiwa para sahabat yang benar-benar tulus tentu rindu untuk mengetahui perkara-perkara apa yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat, ya. Kita semua tentunya ingin dosa-dosa kita diampuni dan kita ingin kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari selama ini. Maka para sahabat mengatakan, "Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu perkara-perkara apakah itu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang pertama adalah isbagul wudu alal makarih, yaitu engkau menyempurnakan wudumu, ya, yaitu memberi setiap udu, setiap anggota wudu diberi haknya, dibasuh dengan sempurna, alal makarih, meskipun dalam kondisi yang engkau tidak sukai, misalnya sangat dingin, ya, kondisi di cuaca yang sangat dingin, tapi engkau menyempurnakan wudumu. Yang kedua, engkau memperbanyak langkah menuju masjid-masjid. Ya. Ini penjelasan dari Nabi SAW bahwasanya setiap langkah yang kita lakukan menuju masjid, setiap langkah itu dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap langkah itu akan menghilangkan dosa dan setiap langkah tersebut akan mengangkat derajat. Oleh karenanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak langkah menuju masjid, sering berangkat pergi ke masjid. Dan yang berikutnya kata Nabi SAW, intidharus salati ba'da salat, yaitu menunggu salat berikutnya. Barang siapa yang sudah salat, maka hendaknya dia menunggu salat berikutnya, dan ini juga merupakan ibadah yang sangat agung. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakannya seperti jihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalikumur ribat," ya, "fadzalikumur ribat," yaitu seakan-akan kalian sedang bersiaga di daerah perbatasan antara kaum muslimin dengan orang-orang dengan kaum musuh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan amalan-amalan ibadah yang bisa menggugurkan dosa-dosa para hamba dan juga bisa mengangkat derajat-derajat mereka. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه. قال البردان الصبح والعصر. وهذا الحديث فيه فضل هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر وأن العناية بهما والمواظبة عليهما فيه هذا الثواب وأنه من موجبات دخول الجنة لمحافظته على هذه الفريضة العظيمة من فرائض الإسلام. قال من صلى البردين دخل الجنة. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah, barang siapa yang salat subuh dan salat asar maka dia akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan akan urgensinya dan keutamaannya dua salat yang sangat penting, yaitu salat fajar dan salat asar. Dan barang siapa yang beri perhatian terhadap dua salat ini, senantiasa salat dengan baik dan senantiasa bisa disiplin dalam melaksanakan kedua salat ini, maka dia akan memperoleh ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan akan keutamaan dua salat yang sangat penting ini, salat subuh dan salat asar. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري. الحديث فيه الحث على العمل الصالح وقت النشاط والصحة والفراغ، وأن من وفق العمل الصالح فإن من فضل الله أن يكتب له مثل ما كان يعمل إذا مرض أو سافر، فهذا أيضا من الدلائل والشواهد على كثرة طرق الخير، وأن من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه على عبده المؤمن أن يكتب له عمله الصالح إذا توقف عنه بسبب المرض أو بسبب السفر. Hadis berikutnya juga dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safar," jika seorang hamba sakit atau dalam keadaan bersafar, "kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan," maka akan dicatat bagi dia seperti amal yang dia lakukan tatkala dalam keadaan tidak bersafar, dalam keadaan mukim dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis ini memberi isyarat akan dorongan untuk bagi seorang untuk beramal soleh tatkala dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan memiliki waktu kosong untuk beribadah, maka hendaknya dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jika dia mendapatkan halangan ya karena sakit atau karena safar, maka Allah Subhanahu wa taala dengan karunia Allah Subhanahu wa taala akan mencatat dia seakan-akan terus beramal. Seakan-akan dia tidak berhenti beramal. Karena sewaktu dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan lagi semangat, dalam keadaan waktu kosong, senantiasa beramal soleh. Sehingga suatu saat jika datang halangan, sedang sakit atau sedang bersafar, sehingga tidak mampu beramal soleh sebagaimana waktu dalam keadaan sehat, waktu dalam keadaan tidak bersafar, maka Allah tetap mencatat amalan kebaikannya. Seakan-akan dia terus beramal dalam keadaan tidak bersafar, dalam keadaan tidak sakit. Ini menunjukkan akan karunia Allah Subhanahu wa taala dan banyaknya jalan-jalan kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. ثم أورد رحمه الله حديث جابر قال جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه الحث على فعل المعروف وأنه صدقة من الصدقات ومما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث يتناول كل أنواع المعروف والإحسان القولية أو الفعلية، كذلك التعامل بالأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة، كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. هذه قاعدة جامعة تدل على كثرة طرق الخير وتنوعها، وأن أي معروف يقدمه الإنسان فهو صدقة يؤجر عليها ويثاب. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ma'rufin shadaqah." Segala kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba merupakan shadaqah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, akan tapi dari riwayat Hudzaifah, sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini memberi dorongan kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, dan segala perbuatan yang baik merupakan shadaqah. Merupakan shadaqah, ya. Dan hadis ini mencakup seluruh bentuk-bentuk kebaikan. Baik kebaikan yang dilakukan melalui perkataan, baik kebaikan yang berkaitan dengan perbuatan anggota tubuh, ya. Seluruhnya merupakan kebaikan. Oleh karenanya, hadis ini sangat mendorong bagi kita untuk berakhlak mulia kepada orang lain. Karena jika kita berbuat kebaikan kepada orang lain, ya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, seluruhnya merupakan sedekah. Seluruhnya merupakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kaidah yang sangat penting, kaidah yang umum, bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ma'rufin sedekah." Setiap kebaikan merupakan sedekah. Ini menunjukkan bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة رواه مسلم وفي رواية له فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة وفي رواية الله لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه قوله يرزقه أي ينقصه هذا الحديث أيضا حديث عظيم في بيان كثرة طرق الخير وتنوعها وأن مثل هذا العمل العظيم وهو غرس الغرس أو زرع الزرع فينتفع منه الطير وتنتفع منه الدواب وأيضا ينتفع بظله وينتفع بأنواع المنافع المتعددة منه فكل هذا الانتفاع كل ما حصل انتفاع بهذا الزرع أجر عليه سواء أكل منه إنسان أو أكل منه طير أو أكل منه دابة أو أي شيء كما جاء في لفظ ساقه المصنف إلى يوم القيامة بمعنى أنه كل من انتفع منتفع أو استفاد مستفيد من هذا الزرع أجر من غرسه أو من زرعه. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam sebuah tanaman kecuali apa yang dimakan dari tanaman tersebut merupakan sedekah baginya. Dan tidaklah seorang muslim jika hartanya dicuri, maka harta itu merupakan sedekah, harta yang dicuri tersebut merupakan sedekah baginya. Dan tidaklah seorang mengurangi apa yang dimiliki oleh seorang muslim kecuali yang dikurangi tersebut merupakan sedekah bagi seorang muslim. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam riwayat yang lain yang dalam sahih Muslim juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim menanam sebuah tanaman maka kemudian tanaman tersebut dimakan oleh seorang manusia atau dimakan oleh seekor hewan atau dimakan oleh seekor burung kecuali akan menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Demikian juga dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim menanam sebuah tanaman atau meletakkan benih sebuah tanaman maka kemudian dimakan oleh seorang manusia atau dimakan oleh seekor hewan atau dimakan oleh apapun kecuali merupakan sedekah baginya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari riwayat sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hadis ini juga ya merupakan hadis yang sangat agung yang menunjukkan bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak dan beraneka ragam. Di antaranya adalah seperti menanam tumbuhan, bercocok tanam, menanam tumbuhan ya. Kemudian jika tanaman tersebut ternyata diambil manfaat oleh makhluk hidup yang lain, baik oleh manusia maupun oleh hewan, maupun oleh burung-burung, dimakan oleh hewan, ada yang datang kemudian menghampiri dan makan tumbuhan tersebut, atau ada burung yang datang kemudian menghinggap dan makan tumbuhan tersebut, atau mungkin tanaman tersebut, pohon yang dia tanam dijadikan tempat untuk persinggahan, untuk bernaung di bawah naungan pohon tersebut dari terik matahari. Seluruhnya merupakan bentuk-bentuk memberi manfaat, dan ini seluruhnya merupakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tidak peduli apakah yang mengambil manfaat dari tumbuhan tersebut manusia ataupun hewan ataupun burung atau perkara apapun yang makhluk hidup yang mengambil manfaat dari tanaman tersebut, dan ini berlaku sampai hari kiamat. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم وفي رواية إن بكل خطوة درجة رواه مسلم ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم وآثارهم خطاهم وهذا الحديث فيه كثرة طرق الخير من حيث أن خطى العبد التي يخطوها إلى المسجد تكتب له كما قال عليه الصلاة والسلام دياركم أي إلزموها لا تنتقلوا إلى قرب المسجد تكتب آثاركم أي خطواتكم إلى المسجد تكتب لكم حسنات بكل خطوة حسنة. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, Banu Salimah ingin berpindah tempat tinggal ke tempat yang lebih dekat dengan masjid. Maka hal ini sampailah kabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata kepada mereka, kepada Banu Salimah, "Innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid." Telah sampai kabar kepadaku bahwasanya kalian ingin pindah rumah ke rumah yang lebih dekat dengan masjid. Maka mereka berkata, benar wahai Rasulullah, kami ingin melakukannya. Maka kata Nabi SAW, Bani Salimah diyarakum wahai Bani Salimah, hendaknya kalian tetap di rumah-rumah kalian, tidak perlu berpindah. Tuktabu atharukum, maka akan dicatat kebaikan setiap langkah-langkah kalian. Diyarakum tuktabu atharukum, hendaknya kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian, maka akan dicatat langkah-langkah kaki kalian. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, Inna bikuli khutwatin darajah. Setiap langkah kaki yang kalian langkahkan, tercatat mengangkat derajat kalian. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang maknanya sama dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menunjukkan akan banyaknya jalan-jalan ke pintu kebaikan. Dan di antara jalan-jalan kebaikan adalah melangkahkan kaki menuju masjid. Sungguhnya setiap langkah kaki yang dilangkahkan oleh seorang muslim menuju masjid akan mengangkat derajatnya. Oleh karenanya tatkala Banu Salimah ingin berpindah rumah agar rumahnya dekat dengan masjid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan mereka untuk tetap melazimi rumah mereka yang dulu yang jauh dari masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Diyarakum," artinya hendaknya kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian, tidak perlu pindah ya, karena jauh dari masjid, kemudian kalian semakin membuat langkah kaki banyak untuk menuju masjid. Karena semakin jauh semakin banyak langkah kaki, dan setiap langkah kaki akan mengangkat derajat mereka. Wa nasallahu al-karim al-'azim rabbal 'arsyil 'azim an yanfa'ana jami'an ayyuhal ikhwatul mustami'un bima sami'na wa yuwaffiqana li fi'lil khairat wajtinabil munkarat innahu sami'un qaribun mujib. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan hari ini ya, siang hari di Kota Madinah atau menjelang maghrib di tanah air. Selanjutnya jika ada yang bertanya maka kami persilakan. Jazakallahu khairan mengucapkan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah taala dan Ustaz Abu Muslim Firmani telah menerjemahkan kajian kita pada kesempatan sore hari ini dan kami berikan kesempatan yang pertama bagi pendengar radio silakan di line telepon 021-823-6543 tafadhol. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan dia di Cikupa. Baik, silakan Bapak. Saya ini pertanyaan ini dari pertanyaan dari tadi pagi tadi, tapi saya pertanyaan saya pendapatnya gimana? Saya ada calon sudah calon doktor, tapi orang tua si awal itu mau mengatakan di kandung atau di dandan ada musik segala, tapi jika setelah dibawain mereka itu nggak mau seperti itu, apa saya harus mengundurkan diri dari pernikahan itu atau melanjutkan? Ya, anak-anak mohon doanya saya agar pernikahan itu bisa berlalu dalam lancar dan orang tua itu bisa ingin lulus gitu. Saya minta doanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Bapak. Semoga Allah memudahkan. Kita tunggu jawabannya. Tolong diulang pertanyaannya. Pertanyaan dari pendengar kita, insyaallah akan dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan. Tetapi kedua orang tua dari pihak wanita menginginkan atau menghendaki adanya beberapa perkara-perkara yang tidak sesuai syariat, Ustaz, seperti nyanyian dari hal yang terlarang dalam pernikahan tersebut, maka apakah mohon nasihatnya apakah dilanjutkan pernikahan ini atau mengundurkan diri? Dan ikho ini sudah mendakwahkan dan memberikan nasihat namun belum bisa diterima dan dikabulkan permintaannya untuk tidak ada musik dan nyanyian. Alaihi an yas'a li salamati hadzal nikah min amrin muharram قد يكون له الأثر على نكاحه في جانب البركة والتيسير ولا ينبغي أن يبدأ النكاح بمثل هذه المخالفات والذي عليه أن يناصح الوالدين بالحسنى والكلمة الطيبة أو يبعث لهم من هو على مستوى من الفهم حتى يبين لهم هذا الأمر و يحصل بإذن الله سبحانه وتعالى المقصود. Syekh menjelaskan bahwasanya hendaknya akhi yang bertanya tadi terus berusaha agar jangan sampai walimahnya berisi dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi perbuatan-perbuatan haram atau hal-hal yang haram yang terdapat dalam walimah akan mempengaruhi keberkahan pernikahannya dan akan mempengaruhi kemudahan pernikahannya. Oleh karenanya hendaknya dia berusaha agar pernikahannya jangan sampai ada hal-hal yang haram seperti musik-musik dan nyanyian-nyanyian. Dan hendaknya dia berusaha untuk menasihati ya dengan cara yang lembut kepada kedua orang calon mertuanya ya. Kalau dia tidak mampu maka dia mengirim orang lain yang mungkin bisa membuat paham kedua orang tua calon istrinya tersebut. Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya Syekh. Kita berikan kesempatan berikutnya ada pendengar kita yang sudah menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Baik, dengan siapa di mana? Iya, dengan di Palembang. Baik, silakan Ibu. Ini mau bertanya ini Syekh. Baik, silakan. Iya. Kalau masuk pondok pesantren itu bisa gak? Ini apa, ngadain, bisa ngobatin kayak itu. Masuk pertanyaannya, Umu? Ngobatin batin kayak itu. Dengan mondok di pesantren kayak gitu. Baik, kemudian? Terus, tinggi pertanyaannya, mohon maaf, Umu. Kayak gitu ya, Teh. Bisa ditangkap ya, Ustaz Rani? Iya, cuman itu aja. Baik. Kalau masuk pondok pesantren itu, bisa nggak bikin sakit, lahir batin, gitu? temani saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Tapi Ustaz, dari pertanyaan yang bisa kami tangkap, apakah ketika seorang anak untuk dimasukkan ke dalam pondok pesantren, apakah dia dapat memberikan dapat menyembuhkan penyakit lahir dan batin seseorang, Ustaz? Mungkin ini yang bisa kami tangkap dari pertanyaan ibu yang dia ada di Palembang. الدخول في المعهد للدراسة الإسلامية إذا كان المعهد الذي سيدخل فيه معهدا جيدا قائما على بيان العقيدة ونشر السنة لا شك أن له الأثر العظيم في شفاء الإنسان وصلاح قلبه وفهمه لدينه وعبادته لربه وصلاح أخلاقه إلى غير ذلك من المعاني والآثار العظيمة المباركة التي تحصل بإذن الله سبحانه وتعالى في المعاهد الدينية القائمة على السنة النبوية. Saya menjelaskan bahwasanya jika seorang masuk dalam belajar di pondok, ya pondok pesantren, akan tapi saya mengatakan pondok pesantren tersebut harus pondok yang dibangun di atas akidah yang benar, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di atas akidah yang benar. Maka jika seorang belajar di dalam pondok seperti ini, maka niscaya akan berikan pengaruh dampak positif yang sangat besar, menyembuhkan, memperbaiki kondisi orang yang belajar tersebut. Ya, dia akan bagaimana mengetahui, mengenal Rabb-nya dengan benar, bagaimana berakidah yang benar, bagaimana mengenal sunnah yang benar, dan bagaimana bisa berakhlak yang mulia dalam tatkala bermuamalah dengan sama manusia. Yang kebaikan-kebaikan ini sesungguhnya akan bisa diperoleh dengan belajar di pondok yang dibangun di atas akidah yang benar dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya akan mendatangkan kesembuhan, baik kesembuhan fisik maupun kesembuhan rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang talibah dari ukhti kita yang keberadaan ana di rumah sangat jarang karena waktu ana lebih sering di mahat daripada di rumah orang tua, dan ana ingin mengabdi kepada kedua orang tua selama mereka masih hidup. Namun di sisi lain, ana ingin terus menuntut ilmu sehingga ana bisa mendakwahkan ilmu tersebut kepada orang lain. Dan ana berpikir ketika sudah sampai waktunya ana harus menikah, ini berarti bahwasanya kesempatan ana untuk berbakti kepada kedua orang tua menjadi lebih sedikit. Pertanyaannya, apa yang ana harus lakukan, Ustaz dan Syekh, dengan kesempatan yang ana sedikit ini untuk mengabdi kepada kedua orang tua ana? Mohon jawabannya dan jazakallahu khair. اولا هذا الحس والشعور الطيب من امارات الخير ودلائل الحرص والتوفيق ان شاء الله. واذا كانت في المعهد باذن والديها ورغبه والديها وحرص والديها وهما ليس بحاجه الى خدمتها وهم عنها راضيان في بقائها في المعهد ودراستها، فإنها قد جمعت بين العلم ورضا الوالدين، جمعت في طريقتها هذه بين العلم ورضا الوالدين. وأما الزواج فهو سنة الله سبحانه وتعالى، وفي زواجها تحرص أيضا على التواصل والعمل على خدمة الوالدين في حدود الاستطاعة مع التوفيق مع الحياة الزوجية والمتطلبات الزوجية. ومثلها في مثل هذا الحرص وهذا الحس وهذه الرغبة تعان بإذن الله جل وعلا. Saya menjelaskan bahwasanya perasaan yang dirasakan oleh ukhti yang bertanya tadi yang merupakan tanda-tanda kebaikan, ya, insya Allah merupakan tanda-tanda bahwasanya ukhti telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengatakan bahwasanya jika ukhti yang bertanya belajar di pondok, ya, ya karena permintaan kedua orang tua, orang tualah yang senang jika ukhti belajar di pondok dengan izin kedua orang tua, dan mereka keadaan kondisi kedua orang tua tidak begitu butuh kepada ukhti, ya, dan mereka juga ridho kalau ukhti belajar di pondok, ya, maka insya Allah dengan belajarnya ukhti di pondok, maka ukhti telah menggabungkan dua kebaikan, antara kebaikan menuntut ilmu dan kebaikan memperoleh ridha kedua orang tua. Ya, adapun pernikahan, maka ini merupakan sunnatullah. Ukhti, seorang wanita tentunya akan menikah, dan jika setelah menikah Hendaknya ukhti tetap berusaha untuk bisa terus berhubungan dengan kedua orang tua, bisa terus menyambung silaturahmi dengan kedua orang tua, beserta disertai dengan bagaimana membina kehidupan rumah tangga dengan cara yang baik, dan berusaha untuk senantiasa menghadirkan perasaan ini dalam kehidupan ukhti setelah berumah tangga. Niscaya Allah akan permudah ukhti untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua. Jazakallah khair atas jawabannya, Syekh. Dan kita berikan kesempatan berikutnya, ada pendengar kita di Jakarta, silakan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suaranya kurang jelas, mohon dijelaskan lagi. Setelah mendengar kajian dari tadi gitu ya, saya masih agak bingung gitu. Bagaimana dari awal kan soal dosa-dosa kecil gitu ya, bagaimana apa namanya apa kita itu menghapus mohon maaf sorry, bagaimana sih apakah dosa-dosa kecil itu bisa dihapus gitu semuanya cuma dengar wudhu gitu. Ya. Mungkin gitu aja. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Silakan. هذا باب من أبواب التكفير الذي هو الوضوء والصلاة فيها تكفير والصيام فيه تكفير والعبد يحتاج إلى أن يستكثر من هذه المكفرات. يحتاج إلى أن يستكثر من هذه المكفرات لأنه لا يزال مقصرا مفرطا فيحتاج إلى أن يستكثر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أن يقول في دعاه ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, فالعبد لا شك أنه يحتاج إلى الاستكثار من هذه الأعمال الصالحة من الوضوء والصلاة والصيام و الصدقات وغير ذلك من أبواب الخيرات. ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Saya menjelaskan bahwasanya wudu atau yang lainnya, salat, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya merupakan salah satu dari pintu-pintu penggugur dosa ya, seperti puasa, berwudu, sedekah ya, salat Jumat, ini merupakan pintu-pintu penggugur dosa, dan seorang hamba butuh untuk senantiasa memperbanyak penggugur-penggugur dosa tersebut. Kenapa bisa demikian? Karena seorang hamba senantiasa kurang, senantiasa terjerumus dalam kesalahan, senantiasa tidak sempurna dalam beribadah, ya, senantiasa butuh untuk menghapuskan dosa-dosanya. Seorang hamba senantiasa terjerumus dalam dosa-dosa kecil, maka hendaknya dia memperbanyak penggugur mengamalkan amalan-amalan penggugur dosa tersebut sebanyak-banyaknya, memperbanyak siam, sholat, memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, memperbanyak wudu dan yang lainnya. Kalau Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Bakar untuk berdoa, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathira faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, ya. Abu Bakar tatkala diajarkan oleh Nabi SAW untuk berdoa dengan mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar yang kita tahu kedudukannya ternyata diajarkan oleh Nabi untuk mengakui banyaknya dosa. Ya, dosa-dosa yang dilakukannya, bagaimana dengan kita? Oleh karenanya, kita hendaknya memperbanyak amalan-amalan soleh tersebut, karena kita senantiasa melakukan kekurangan, senantiasa terjerumus dalam dosa-dosa, sehingga dengan perbanyak amalan-amalan soleh tersebut, maka akan semakin banyak menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.